ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan dari bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kita masuk bab berikutnya, babu Huquqil Walidain. Bab tentang al-uquq, durhaka kepada kedua orang tua. Setelah dibawakan beberapa riwayat tentang bagaimana bentuk birrul walidain dalam riwayat sebelumnya, maka Al-Imam Bukhari akan membawakan bentuk huququl walidain dan akan diterangkan jenis dosa besar adalah termasuk huququl walidain. Ma huwa huquq? Apa makna al-aq huquq? Durhaka kalau kita terjemah. Secara bahasa, hukuku bimakna asyaku wal qat'u. Dalam kitab Nihayah, An-Nihayah, arti daripada hukuk adalah secara bahasa asyaku wal qat'u, yang maknanya memutus. Dan secara istilah disebutkan dalam kitab An-Nihayah, uquq bimakna idza'uhuma, menyakiti kedua orang tua. Idza, menyakiti. Wa isyanuhuma, dan memaksiatinya. Wal khuruj alaihima, dan tidak mentaatinya. Jadi disebutkan di sana dalam kitab An-Nihayah, idza'uhuma wa isyanuhuma wal khuruj 'alaihima. Menyakiti, memaksiati, wal khuruj, melawan orang tua. Khuruj, melawan. Kebaikan perintah orang tua. Wa huwa diddu albirru bihima. Dan lawannya adalah albir, berbuat baik. Ini makna uquq yang sering kita terjemah dengan durhaka. Durhaka maknanya idza menyakiti secara fisik ataupun menyakiti dengan perasaan. Menyakiti dengan fisik, memukulnya. Menyakiti dengan perasaan, mengucapkan kalimat yang membentak. Walatan harhuma, jangan kamu membentak. Atau memaksiati dalam hal yang ma'ruf. Atau yang ketiga tadi, melawan. Khuruj, melawan. Kebaikan perintah orang tua, barakallahu fik. Itulah makna uquq seperti diterangkan oleh ulama kita rahimahumullahu jami'an. Jadi babnya uququl walidain. Walidain maknanya kedua orang tua, bapak ibu kandungnya. Bapak ibu yang melahirkannya. Itu yang dimaksud walidain. Maka hukumnya akan dibawakan di sini bahwa uququl walidain termasuk perkara dosa besar. Durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Kita bawakan riwayatnya. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal qala haddatsana Jurairi an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Abi Bakrah. Dari Abi Bakrah. Naam, dari bapaknya berkata bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah ala? Maukah aku ceritakan kepada kalian bi akbaril kabair sebesar-besarnya dosa besar. Jadi dosa besar yang sangat besar. Bi akbaril kabair maukah aku ceritakan sebesar-besarnya dosa besar. Qalu salasan, kata Abi Bakrah, salasan diucapkan tiga kali. Salasan diucapkan tiga kali. Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Bala tentu saja. Ya Rasulullah. Bala itu jawaban dari huruf istifham hamzah. Ala. Maka jawabannya bala. Kalau hal, na'am atau la. Maukah aku ceritakan kepada kalian sebesar-besarnya dosa besar? Tiga kali beliau ucapkan, para sahabat menjawab, bala, tentu saja ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, dosa besar yang paling besarnya ialah yang pertama, al-isyraku billah, berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Yang kedua, wa uququl walidain. Ini babnya, Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kata Abi Bakrah, wajalasa wakana mutaki'a. Dan kemudian Nabi duduk. Wajalasa, dan kemudian Nabi duduk. Wakana mutaki'an. Dan beliau keadaannya tadinya sambil bersender. Jadi tadinya bersender, lalu duduk. Qala yang ketiga, ala wa qauluzur. Yang ketiga, ketahuilah. Wa qauluzur, ucapan dusta. Dalam riwayat Muslim, bukan qauluzur, syahadatuzur, persaksian dusta. Dalam riwayat Imam Muslim, syahadatuzur. Mazala, kata Abi Bakrah, mazala yukarriruha hatta qultu laitahu sakata. Kata Abi Bakrah, itu tadi tiga macam dosa besar. Berkata Abi Bakrah, mazala yukarriruha. Terus menerus Nabi mengulang-ulangnya. Sehingga aku berkata, Abi Bakrah, sehingga aku berkata, laitahu sakata, seandainya beliau diam. Laitahu sakata, seandainya beliau mada diam. Barakallahu fikum. Para hadirin, dalam hadis ini saya ulang kembali dari Abi Bakrah. Menceritakan maukah ala unabbiukum. Kalimat ala fihi faidah. Di sini ada faidah. Ala unabbiukum. Kalimat ala maukah aku ceritakan. Apa faidahnya? Fihi uslubun, uslubu taswiq. Bentuk kalimat untuk supaya orang perhatian. Ala, ada apa? Perhatikan. Wa intibahis sami'in. Dan supaya perhatian orang yang mendengar. Bisu'ali ta'zimil amr. Dengan perkara yang besar. Ini artinya dikatakan ala maukah, pertanyaan untuk supaya tanbih orang yang mendengar, ada apa saya dipanggil. Akan muncul pertanyaan apa yang akan disampaikan. Ini faidahnya. Ala unabbiukum. Yang kedua, al-kabair. Apa itu kabair? Dosa-dosa besar. Disebutkan dalam Fathul Bari bahwa yang dimaksud dosa besar adalah al-fa'latul qabiha minaz-zunubil manhi anha syar'an. Perkara yang jelek dari dosa-dosa yang terlarang secara syariat. Perkara yang jelek, al-fa'lah, perbuatan yang jelek minaz-zunub, dari dosa-dosa yang mal manhiu anha syar'a, yang agama melarangnya. Kenapa? Al-azim amruha. Karena besar urusannya. Karena besarnya urusan, maka dikatakan dosa besar, perkara yang jelek dari dosa-dosa yang syariat melarang karena besarnya urusan itu. Contohnya apa? Syirik. Syirik dosa besar. Karena besarnya urusan itu di hadapan Allah nanti. Membunuh jiwa. Berzina. Termasuk durhaka kepada orang tua. Itu urusan besar. Barakallahu fiik. Sehingga Nabi menyebutkan dengan kalimat ala untuk supaya kita perhatian. Adanya perkara besar dari dosa. Di situ juga Nabi menyebutkan salasan, tiga kali diulang-ulang. Apa faedahnya diulang tiga kali? Ma faedah, apa faedahnya? Ta'kid liunabbih as-sami'. Diucapkan tiga kali, maukah aku ceritakan dosa besar yang paling besar, maukah aku ceritakan dosa besar yang paling besar, diulang tiga kali, adalah untuk ta'kid, menguatkan perhatian bagi pendengar. Ya? Supaya menguatkan perhatian bagi yang mendengar. Dengan diulang tiga kali, yang sekali belum dengar, dua kalinya. Dua kali sudah mendengar, tiga kalinya. Semakin mantap di dalam hati. Semakin paham berita yang akan disebut. Dan ini yang dilakukan oleh beliau, seringkali mengulang-ulang ucapan sampai tiga kali. Karena kadang yang mendengar, seperti kita ya, kalau ngaji aja sekali masih belum masuk karena ngantuk. Namanya ngaji siang-siang be ngantuk apalagi malam. Ya toh? Maka dengan diulang-ulang tiga kali itu bagi kita lebih apa namanya? Mungkin sekali masih ngantuk, kedua sudah bangun, ketiganya baru masuk. Barakallahu fiik. Itu salasan. Lalu beliau Naam, sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Kemudian Nabi menyebutkan dosa-dosa besar. Apa tadi yang pertama? Uququl walidain. Apa tadi uquq? Durhaka artinya ialah menyakiti, memaksiati, dan melawan perintah orang tua dalam kebaikan. Yang kedua apa tadi? Berbuat syirik. Yang pertama, yang kedua durhaka kepada orang tua. Lalu dalam riwayat ini beliau melakukan jalasa, duduk yang sebelumnya bersender. Apa faedahnya? Tadinya Nabi berucap sambil bersender. Senderan. Bersender sesuatu. Lalu itu duduk, tegak. Apa faedahnya? Li ahamiyati al-amri wa azimi sya'nih. Dilakukan demikian karena li ahamiyatil amr. Karena pentingnya urusan tersebut. Wa azimi sya'nih. Dan besarnya urusan tersebut. Dan faedah ketiga, wahada ablagh ta'siran bisami'. Dan ini lebih membekas bagi yang mendengar. Karena bicaranya sudah serius ini, duduk, tegak. Hah? Kadang kalau kita ngomong tidak serius sambil apa-apa, lesehan, lendean, gitu ya. Kayak orang tahlilan itu nempel tembok. Nempel tembok. Tidak serius. Kalau kita taklim mendekat ke yang menyampaikan, ya. Mendekat. Mendekat menunjukkan serius. Hakadha. Makanya di antara adab thalabul ilm mendekat. Kalau ummahat mendekat ke mic-nya. Karena dia jauh dari ustadznya, dekat ke sumber apa namanya suaranya, salonnya, supaya serius, tidak salah paham, salah dengar. Tayyib. Beda kalau taklim sambil jalan-jalan, ya, kayak orang awam. Taklim mulai jam 11 malam. Beli otet-otet dulu anaknya, ya. Ya, caru enggak serius. Maka harus serius thalabul ilm. Ya, di situ disebutkan dosa besar yang terakhir, qauluzur. Apa tadi qauluzur? Ucapan yang dusta, ucapan yang batil. Dalam riwayat Muslim, persaksian yang palsu. Faidatul hadis. Di dalam kitab Fathul Bari, hadis ini ada fawaid. Yang pertama, istihbab i'adatil maw'idhah salasa. Ada faedah dari hadis ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari, Allah a'lam, bisa dilihat. Fihi wa fi hadzal hadis istihbab i'adatil maw'idhah. Dicintai mengulang-ulang nasihat, mengulang nasihat 3 kali. Untuk apa? Litufhama. Untuk bisa dipahami. Seperti tadi yang saya katakan. Dicintai mengulang nasihat berapa kali? 3 kali. Ini bukan batasan ya. Ini bukan batasan. Untuk apa? Supaya dipahami. Maka orang tua, pendidik harus sabar. Ngajar sekali belum paham. Jangan bosan, besok diulang lagi. Hah? Sampai 3 kali tidak apa-apa, yang penting paham. Jadi jangan memberi nasihat sekali langsung, harus paham. Kadang belum paham sekali. Diulang-ulang. Mungkin metode ini, metode itu. Apalagi yang namanya bocah. Anak sekali ngelanggar lagi, sekali ngelanggar lagi. Namanya anak. Diulang-ulang. Jangan bosan. Yang kedua, di sini ada faedah juga, insi'ajil wa'id fi wa'dih. Insi'aj liyakun ablah fil wa'yi anhu. Insi'aj artinya membuat perhatian, membuat perkara yang menjadikan orang perhatian di dalam memberikan wa'dih, nasihatnya. Seperti tadi ala, atau tadi apa? Dia duduk, yang sebelumnya apa? Bersandar. Liyakun ablagh fil wa'yi anhu, supaya lebih membekas bagi yang mendengar dalam perhatiannya. Iya, dia melakukan suatu. Yang ketiga, az-zajr. Az-zajru an fi'li ma yanha anhu. Az-zajru, mencela, melarang. Melarang melakukan apa yang telah dilarang. Tadi sebutkan oleh beliau dosa-dosa besar dan diingatkan. Yang keempat, ghiladu. Ghilad artinya besarnya amru syahadati zur. Besarnya urusan persaksian yang palsu. Besarnya urusan dalam persaksian yang palsu. Kenapa? Liyatarattab 'alaiha minal mafasid, karena berakibat berbagai macam kerusakan. Persaksian yang dusta itu membawa akibat bermacam kerusakan. Maka ini urusan besar, jangan bermudah-mudah mempersaksikan dengan palsu, persaksian yang palsu. Barakallahu fik. Di dalam kisah ini juga ada tahrir ala mujanabatil kabair. Apa namanya, dorongan, semangat untuk menjauhi dosa besar. Hah? Tahrir, dorongan, semangat untuk menjauhi dosa-dosa besar. Supaya diampuninya dosa kecil. Liyahsul taghfira shagha'ir, supaya diampuninya dosa-dosa kecil seperti yang dijanjikan oleh Allah. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa yang besar, Allah ampuni dari dosa-dosa yang kecilnya. Barakallahu fik. Dan yang terakhir, dalam riwayat ini, isfaqu tilmid. Isfaq, rasa belas kasihannya seorang murid ala syekhihi, kepada syekhnya. Idza ra'ahu munza'ija, kalau dia melihat syekhnya melakukan perkara yang menunjukkan kegelisahan atau yang sejenisnya. Seperti tadi, ketika Nabi barakallahu fikum terus mengucapkan kalimat tersebut, ala wa qaluzur, ala wa qaluzur, terus diucapkan. Abi Bakrah mengatakan, laitahu sakata. Seandainya Nabi itu diem. Ya, kasihan. Cara terus. Ini menunjukkan isfaq. Belas asihnya murid kepada siapa? Gurunya. Naam. Itu hadis tentang dosa besarnya durhaka kepada orang tua. Sekarang kita masuk babu man la'ana Allah. Man la'ana walidayhi. Bab la'nillah. Bab laknatnya Allah. Man la'ana walidayhi, bagi orang yang melaknat kedua orang tuanya. Bab laknatnya Allah bagi orang yang melaknat kedua orang tuanya. Naam. Jadi apa itu laknat? Babnya bab laknat melaknat. Ya, laknah secara bahasa barakallahu fik, seperti disebutkan di dalam kitab makna laknah itu al-ib'ad dalam kitab An-Nihayah, aslul la'ni at-tardu wal-ib'adu minallah. Laknat secara bahasa adalah at-tardu, dijauhkan, dilemparkan dan dijauhkan. Minallahi, dari rahmatnya Allah. Dilemparkan, dijauhkan dari rahmatnya Allah. Itu laknat secara bahasa. Secara makna istilah adalah wa minal khuluq wasab waddu'a. Jadi laknat itu dilemparkan, dijauhkan secara istilah tadi adalah barakallahu fik al-ib'ad, sebagaimana dikatakan dalam kitab Ar-Raghib, al-ib'ad an sabilis sakhat, dijauhkan dalam bentuk dimurkai oleh Allah. Wa huwa uqubah fil akhirah, dan itu uqubah, balasan di akhirat. Wa inqita'u min qabuli rahmah, dan terputusnya min qabuli rahmatillah, dari diterimanya rahmatnya Allah. Wa taufiqihi fid dunya, dan terputusnya taufiknya Allah di dunia. Disebutkan dalam kitab Ar-Raghib bahwa yang dimaksud dilaknat itu dijauhkan dalam bentuk murkanya Allah, yaitu sanksi di akhirat. Dan terputus dari diterimanya rahmat Allah. dan terputus dari taufiknya Allah di dunia. Itu makna laknat. Sehingga kata Ar-Raghib, fal mal'un al-mahrum min nusratillah. Orang yang terlaknat itu terhalang atau diharamkan dari pertolongannya Allah. Nah, diharamkan dari pertolongannya Allah. Falam tatayassar lahu asbab najahi. Dan tidak dimudahkan baginya sebab-sebab keberhasilan. Sehingga orang yang dilaknat, kata Ar-Raghib, diharamkan dari pertolongan Allah. Dan tidak dipermudah dari sebab-sebab pertolongan atau kemenangan dari untuknya. Sebab-sebab kemenangan baginya atau keselamatan baginya. Itu laknat. Makanya melaknat itu perkara besar. Mengutuk, mencaci, mengucapkan sab makian. Nah, maka ini termasuk perkara yang besar. Maka jangan melaknat. Apalagi orang tua. Binatang saja, dalam riwayat, ada seorang naik kendaraan. Tiba-tiba kendaraannya dilaknat. Laknat kamu. Maka Nabi menyuruh turun, jangan naiki. Aku takut kalau doa laknatmu apa? Allah kabulkan, lalu binatang terlaknat tadi mencelakakan dirinya. Duru. Menunjukkan perkara yang tidak boleh kita meremehkan kalimat laknah. Barakallahu fik. Sekarang kita bacakan hadisnya. Itu makna laknat, bab melaknat. Allah melaknat. Itu makna Allah melaknat tadi. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ar-Raghib. Sebagaimana disebutkan secara bahasa tadi. Dalam kitab Nihaya. Kita bacakan riwayatnya an Abi Tufail. Dari Abi Tufail. Dari Abi Tufail, qala berkata, su'ila, ditanya. Siapa yang ditanya? Ditanya Aliyu, Ali radhiyallahu anhu. Ali ditanya. Hal khassakumun nabiyyu bisyai lam yukhassas bihi annasu kafatan. Dari Abu Tufail, Ali ditanya, sahabat Ali radhiyallahu anhu ditanya, apakah Nabi mengkhususkan, apakah Nabi mengkhususkan kepada kamu dengan sesuatu yang tidak dikhususkan kepada seluruh manusia? Apakah Nabi mengkhususkan kepada kamu dengan sesuatu yang Nabi tidak mengkhususkan untuk seluruh manusia? Artinya orang ini punya pemikiran ada sesuatu yang khusus bagi Ali. Seperti yang didengung-dengungkan oleh orang-orang Syiah. Katanya Ali dapat wasiat. Wasiat khusus. Yang Ali radhiyallahu anhu saja yang diberikan wasiat. Ya, ini rahasia. Ali radhiyallahu anhu dengan nabinya saja. Yang lain tidak diberi wasiat. Apa wasiatnya? Kata mereka, nanti sepeninggal Nabi, katanya yang menjadi khalifah adalah siapa? Ali. Ini katanya. Ini yang masyhur di kalangan sabaqin, Abdullah bin Saba, Ibnu Saba dan Syiahnya. Ya, dia datang mengatakan Ali punya kekhususan yang tidak pernah diberikan kepada selain Ali. Nah, ini dusta. Maka Ali menjawab, lihat, ini dusta. Apa yang disebarkan isu oleh Ibnu Saba dusta. Katanya Ali itu yang dapat wasiat jadi khalifah sepeninggal beliau. Dari situ dipahami kalau begitu Abu Bakar dan Umar yang merampas. Auzubillah. Tuduhan orang Syiah dari Ibnu Saba Syi'i. Maka Ali qala menjawab, ma khassana Rasulullah. Ali menjawab, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan bisyai'in dengan sesuatu yang lam yukhassas bihin nas. Tidaklah Nabi mengkhususkan kepada kami dengan sesuatu yang tidak dikhususkan kepada manusia. Illa kecuali ma fi qirabi sayfi, illa kecuali ma fi qirabi sayfi, kecuali apa yang beliau berikan berupa qirab. Qirab itu disebutkan ghimadus saif. Apa itu ghimadus saif? Tempat menggantung pedang. Jadi pedang itu ada wadahnya, apa namanya, sarungnya. Itu aja. Jadi orang yang mau naik kendaraan itu ada tempatnya untuk menggantung apanya, pedangnya. Begitu. Barakallahu fiik. Itu saja yang dikhususkan, yang lain dah dikasih, saya dikasih, itu aja. Nah. Adapun wasiat enggak. Tidak ada yang dirahasiakan. Tidak ada yang dirahasiakan. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, maka ana nabiyyu yasuru ilaik. Atau dalam riwayat yang lain, apakah Nabi merahasiakan sesuatu kepadamu? Dalam riwayat yang lain, faghadiba. Ali marah. Mendengar pertanyaan tadi, Ali apa? Marah. Lalu setelah itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, summa akhraja sahifatan. Summa kemudian Ali akhraja mengeluarkan sahifah, lembaran. Fa idza fiha maktub, maka di dalamnya tertulis, dalam lembaran itu tertulis, apa yang ditulis di dalam lembaran tadi? La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Ini yang dicatat dalam lembaran. Yang pertama, la'anallahu, Allah melaknat. Siapa yang dilaknat? Yang pertama, man dhabaha li ghairillah. Siapa yang menyembelih binatang untuk selain Allah. Yang kedua, di dalam lembaran tadi tercatat, la'anallah, Allah melaknat, man saraqa manarul ardi. Allah melaknat siapa saja yang saraqa, mencuri manar, batas tanah. Batas tanda milik tanah seorang. Patok. Ya. Jadi kalau antum beli tanah, selesai diukur oleh pamong desa, dikasih apa? Patok. Patok batas tanah antum, berapa ubin di situ. Dia curi. digeser dengan zalim. Ini orang seperti ini dilaknat, mencuri tanah dengan cara menggeser apa tadi? Menggeser patok. Berarti kalau tidak geser gimana? Nah, kalau tidak geser tapi dirampas kabeh gimana? Loh, saya tidak geser, saya cuma ngerampas semuanya. Lebih-lebih. Geser patok kan cukup semending ya. Sedikit, sedikit, sedikit. Terusnya yang ketiga. La'anallah man la'ana walidai. Yang ketiga, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Naam. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhdisa. Allah melaknat orang yang melindungi muhdisa. Muhdis, orang yang membuat kebid'ahan. Orang yang membuat kebid'ahan, melakukan kebid'ahan. Muhdis man nasara janiyan, orang yang menolong, orang yang membuat kejahatan atau melindungi, mengayomi orang yang membuat kejahatan. Dalam riwayat muhdas pakai dalnya di fathah, orang yang membuat apa? Kebid'ahan. Barakallahu fiik. Itulah hadis Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Barakallahu fiik. Hadis ini, naam, menunjukkan faedah dalam bab bahwa orang yang durhaka kepada orang tua ini termasuk golongan orang yang dilaknat. Kalau hadis yang sebelumnya, orang yang durhaka kepada orang tua melakukan dosa besar, maka dalam hadis ini, barakallahu fikum, ditunjukkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa durhaka kepada orang tua, melaknat orang tua, termasuk perkara yang membawakan laknah, kutukan bagi si anak tersebut. Dalam riwayat sahabat bertanya, bagaimana seorang melaknat orang tuanya? Mungkinkah orang anak melaknat bapak ibunya? Maka diterangkan dalam riwayat yang lain, orang tersebut mencela bapaknya orang lain. Orang bertengkar, ya subuh, dia mencela bapaknya orang lain, ibunya orang lain. Kemudian orang tersebut mencela memaki bapak ibu kita. Antum bertengkar dengan si fulan, lalu antum mencela bapaknya, ibunya. Dengan sebab itu, lalu orang itu mencaci maki bapak ibu kita. Maka muncul laknat. Muncul dari orang lain. Laknat kepada bapak ibu kita karena sebab kita. Maka kita termasuk digolongkan orang yang mencela memaki bapak ibu kita sendiri. Walaupun kita tidak langsung yang mencela bapak ibu kita, namun tindakan perbuatan kita menjadi sebab. Karena kita menjadi sebab, maka kita mendapatkan apa? Dosanya. Maka kata orang Jawa, anak polah, apa? Bocah polah, wong tua apa? Keprada. Ya yang pola anaknya, yang kena makian bapak ibunya. Maka ini termasuk dosa yang besar karena dilaknat. Na'udzubillah min dalik. Sehingga dalam hadis ini termasuk dosa besar dan termasuk perkara yang terlaknat adalah melaknat bapak ibunya sendiri. Dan ada empat golongan tadi. Yang pertama orang dilaknat, siapa saja yang menyembelih binatang untuk selain Allah. Ini termasuk dilaknat, menyembelih untuk penjaga kuburan, penjaga rumah, penjaga laut, penjaga gunung. Ini dosa besar, syirik akbar. Ini perbuatan terlaknat. Yang kedua apa tadi? Hal yang terlaknat yang kedua, orang yang mencuri, merampas batas tanah orang lain dengan zalim. Dalam riwayat itu, tuwiqahu, akan dikalungkan di lehernya sab'a aradi, 7 lapis bumi, yaumal qiyamah. Sejengkal saja, satu jengkal pendek, tidak sampai 2 meter. Itu balasannya nanti dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Kayak apa bote yo? Disiksa sedemikian rupa, lantaran mendolimi batas tanah saudaranya. Maka hati-hati urusan tanah, bukan urusan yang remeh, ya. Makanya orang jual beli tanah sangat apa? Sangat hati-hati, ada saksinya, diukur dulu. Bok sampai melanggar hak orang lain. Juga tadi apa yang dilaknat, orang yang melaknat kedua orang tua, dan terakhir orang yang melindungi pelaku kejahatan atau orang bikin kebid'ahan, sehingga ini juga dia tidak mengingkari kebid'ahannya, ini melindunginya, maka dia ridho, ini dapat laknat. Maka kalau kita sudah tahu itu ada bid'ah, jangan antum ridho, tampakkan antum membencinya, entah meninggalkannya. Jangan bikin syubhat. Saya datangkan silaturahmi niatnya. Mendatangi acara bid'ah niatnya apa? Silaturahmi katanya. Silaturahmi beda dengan bid'ah. Kalau itu perkara yang bid'ah, itu mengingkari, jangan ridho. Yang tidak mengingkari seolah apa? Melindungi kan? Ya. Apalagi antum kepala rumah tangga. Bapak rumah tangganya antum, istri anak antum sebagai yang menjadi tanggung jawab antum. Jangan dibiarkan kemungkaran berupa kebid'ahan. Harus diingkari, barakallahu fiik. Karena kalau tidak, kalau dia ridho dan tidak mengingkari, maknanya melindungi. Kalau disuruh membantu ta'awun alal ithm, jangan mau. Tinggalkan. Ingkari dengan cara yang ma'ruf. Jauhi kebid'ahan. Tayyib. Nah. Maka dalam hadis ini ada fa'idah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, wa fi hadzal hadis ibtal. Hadis ini merupakan bantahan kebatilan ma taz'ubuhu rafidah. Apa yang dianggap oleh orang rafidah. Wasyiah, orang Syiah. Wal imamiyah. minal wasiyati ila Ali, berupa wasiat kepada Ali radhiyallahu anhu. Naam. Hadis ini kata Imam Nawawi bantahan bagi orang-orang yang menganggap ada, yaitu orang Syiah Rafidhah Imamiyah, tentang adanya wasiat kepada Ali radhiyallahu anhu. Barakallahu fik. Ya, kita lanjut hadis berikutnya. Babu yaburru walidayhi malam yakun ma'asiyah. Bab berbakti kepada orang tua selama bukan maksiat. Naam. Bab berbuat baik kepada kedua orang tuanya selama bukan maksiat. An Abi Darda, dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda, beliau mengatakan, awsani Rasulullah, telah berwasiat kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau termasuk sahabat yang mulia. Naam, masuk Islam yauma Badr wa syahida Uhud. Abu Darda masuk Islam pada hari perang Badar dan ikut perang Uhud. Wa abla fiha, dan mendapatkan ujian padanya. Nah, dan beliau orang yang rajin beribadah. Naam. Dan beliau barakallahu fikum termasuk dijadikan oleh Umar bin Khattab pada zamannya khilafah Utsman bin Affan. Dan juga pada zaman Muawiyah. Dan beliau barakallahu fikum memberikan wasiat dari apa yang didengar oleh Rasulullah. Dengan sallallahu alaihi wasallam, dengan 9 wasiat. Yang pertama, wasiat Abu Darda dari wasiatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Alla tusyrik billahi syai'a wa in kuti'ta aw hurikta. Wasiat yang pertama, La tusyrik, jangan engkau berbuat kesyirikan billahi, kepada Allah, dengan suatu apapun. Wa in kuti'ta, sekalipun kamu dipotong-potong. Aw hurikta, atau kamu dibakar. Sekalipun kamu dipotong-potong karena di atas tauhid, ditangkap, dibunuh, dipotong-potong, jangan berbuat syirik. Atau kamu dipanggang di atas apa? Api. Jangan mau berbuat syirik. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Abu Darda. Apa mungkin orang bertauhid dibakar oleh musuhnya? Mungkin. Seperti orang-orang Syiah membakar Ahlus Sunnah. Dan masih banyak saudara-saudara kita yang lemah di negeri minoritas. Karena Islam, karena tauhid, lalu disiksa. Jangan keluar dari tauhid, sekalipun disiksa demikian. Yang kedua, walatat rukanna salatal maktubata muta'ammida. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan salat yang maktubah, yang wajib. Muta'ammidan, dengan apa? Sengaja. Jangan sekali-kali meninggalkan salat yang maktubah, yang wajib, sekalipun maktubah yang wajib dengan apa? Dengan sengaja. Jangan sekali-kali. Yang waman tarokaha muta'amida bari'at min hudzimmah. Barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, bari'at. Bari'at artinya berlepaslah darinya azimmah, tanggungan. Kata Imam At-Tibi, maksudnya kinayatun anil kufri. Ungkapan tentang kekufuran. Taghlidon lahu. Sebagai perkara yang berat baginya. Saya ulangi. Jangan barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja bari'at, lepas. Bari'at itu lepas tanggungan Allah baginya. Kata Imam At-Tibi maknanya ungkapan tentang perbuatan kufur. Dan beratnya perkara bagi dia. Karena meninggalkan sholat dengan apa? Sengaja. Cuma jadi penganten. Ayo sholat dulu. Waduh, saya kalau nanti wudu sholat dandanannya apa? Bubar. Pupure hilang nanti. Udah bayar mahal Sengaja cuma jadi penganten. Nauzubillah. Kadang-kadang gitu ya. Lebih ngeboti uang. Berapa sih kalau dandan jadi penganten? Antum dandan gak dulu waktu jadi penganten? Ngeboti uang 1 juta misalnya. Karena jadi penganten didandanin. Kalau sholat dulu harus copot semuanya. Akhirnya apa? Dandan meneh. Akhirnya bayar lagi. Ah, mendingan apa kata dia? Ditunda sholatnya malah gak sholat. Na'udzubillah. Bari'at. Allah berlepas diri darinya. Na'udzubillah. Maka jaga sholat. Itu yang jadi penganten. Kadang bukan karena jadi penganten ya. Urusan yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Yang ke... berapa ini? 3 ya? Wala tasrobanna al-khamra. Jangan sekali-kali. Engkau minum khamr. Jangan sekali-kali engkau minum khamr. Kenapa? Fa innaha miftahu kulli syarr. Karena khamr miftah, kunci seluruh kejahatan. Khamr itu kunci pembuka setiap kejahatan. Orang karena sudah kecanduan khamr, tidak punya duit, akhirnya ngambil ayamnya apa? Tetangga. Kan gitu ya? Akibatnya itu. Karena sudah minum khamr, mabok begitu, terjatuh kepada zina. Sampai ada kisah seorang pemuda yang dia minum khamr. Tak kala dia sedang mabok, wah, dia namanya orang mabok, dia melihat ibunya. Dia lihat di depan matanya ada wanita. Dia melihatnya bukan ibunya, namanya orang apa? Teler. Begitu dia mendekat kepada ibunya, dia perkosa ibunya. Begitu terbangun, tersadar. Wah, ibuku. Akhirnya apa? Malu apa tidak? Malu dia. Karena dia malu, akhirnya apa? Bunuh diri. Nah, itu. Sudah berzina, lalu apa lagi? Bunuh diri. Na'udzubillah. Maka jangan sekali-kali minum khamr. Tasroban al-khamra. Yang menutup akal. Termasuk minum yang sejenis khamr. Ngerokok. Maka ngerokok itu syurbud dukhan. Merokok itu para ulama mengharamkannya dari sekian banyak alasan, dalil-dalilnya. Maka antum jangan bermudah-mudah dalam hal apa ini? Merokok, walaupun itu secara apa namanya, secara kenyataan masih diproduksi semakin banyak apa namanya itu iklannya, tapi bukan menunjukkan itu apa hal yang boleh. Ini yang ke berapa? 1, 2, 3. Yang keempat lah ini, wa'ati walidek, taati bapak ibumu. Wa in amaraka antukhriju antakhruja min dunyak fakhruj lahuma. Taatilah bapak ibumu sekalipun menyuruhmu, memerintahkanmu, antakhruja min dunyak, sekalipun menyuruhmu, memerintahkanmu untuk kamu keluar dari duniamu. Fakhruj lahuma, keluarlah karena mentaati keduanya. Taatilah bapak ibumu, naam, sekalipun bapak ibumu menyuruh engkau keluar dari duniamu, perkara yang berat ya, keluarlah. Naam, kamu di rumah, mas, tolong saya diantar. Kamu lagi di rumah, bapak ibumu nyuruh engkau keluar dari rumah menemani safarnya. Kira-kira gimana? Tolong bapak ibumu ditemani safar. Antum sebagai orang yang birrul walidain, maka insya Allah, bismillah. Sekalipun mungkin antum juga punya apa? Urusan. Taati apa yang diperintahkannya, sekalipun engkau harus keluar dari duniamu, keluarlah. Menunjukkan perkara yang berat. Barakallahu fik. Barakallahu fik, selama bukan maksiat tadi ya. Selama itu tidak termasuk perkara yang maksiat. Ini menunjukkan perkara yang berat, maka harus ditaati. Yang ke berikutnya, wala tunazi'anna wulatal amr. Yang ke berikutnya, jangan engkau melepas ketaatan dari pemerintah. Wa in ra'aita annaka anta, jangan engkau melepas ketaatan dari penguasa. Naam. Sekalipun ra'aita, engkau melihat, annaka anta, apa maknanya annaka anta? Disebutkan dalam kitab Irwaul Ghulil, annaka anta artinya anta wa malik. Mana? Wa in ra'aita annaka anta, apa yang disebutkan di sini? Sekalipun engkau, disebutkan dalam kitab Nawawi, disebutkan di sana, barakallahu fiikum, wa in ra'aita annaka anta, mana-mana tadi, nah ini nih, ai sekalipun, ai wahdaka alal haq, dinukil dari ucapan Syekh Albani, ai wahdaka alal haq, sekalipun engkau sendiri di atas kebenaran. Wa in ra'aita annaka anta, ai wahdaka alal haq, sekalipun kamu di atas kebenaran. Naam. Sekalipun kamu di atas kebenaran, kamu sudah benar. Tapi kemudian penguasa, barakallahu fikum, menyalahkan kamu. Ya, kamu sendirian. Jangan kamu melepaskan ketaatan kepadanya. Tayyib. Wala tanzi'anna yadan. Jangan melepaskan ketaatan darinya. Tayyib. Wa in akhada malak. Sekalipun kamu diambil hartanya. Wa daraba dharak. Sekalipun kamu dipukul punggungnya. Kamu benar. Kamu yang benar. Dia yang salah. hartamu diambil. Sudah kayak gitu kamu dipukul lagi. Hah? Kamu tidak salah, kamu yang benar. Sabar. Bersabar, jangan melepaskan ketaatan darinya. Dalam hal yang ma'ruf. Itu nasihat. Wasiatnya Rasul kepada SAW, kepada Abu Darda. Yang keberikutnya, antum kasih nomor sendiri. Nomor berapa ya? 6. Wala tafrir minazzahfi. Jangan kamu lari dari medan tempur, dari berkecamuknya perang. Wala tafrir, jangan kamu lari dari saat berkecamuknya perang. Wa in halakta wa farra ashabuk, sekalipun kamu harus binasa dan lari teman-temanmu. Jangan kamu lari di saat berkecamuknya perang, sekalipun kamu binasa dan temanmu lari. Teman kamu lari, jangan ikut lari. Kamu bertahan, mempertahankan agama. Barakallahu fik. Jangan mundur teratur. Saya tidak lari cuma mundur teratur. Sama meninggalkan medan tempur, tidak boleh. Melemahkan teman yang lain. Barakallahu fik. Ini termasuk dosa besar. Selanjutnya. Barakallahu fik. Apa terusnya? Wa anfik min taulik ala ahlika. Wa anfik, dan infakkanlah. Min taulika. Taul artinya keutamaan. Kecukupan hartamu. Ala ahlik, untuk keluargamu, anak istrimu. Taul ay al-fadl wal-ghina wal-yusr. Berikanlah infak dari kelebihan kecukupan hartamu ala ahlik. Untuk anak dan istrimu, budakmu, berikan nafkah mereka, anak istri, budakmu, berikan dari kemampuanmu. Lalu nasihat berikutnya, jadi nasihat beliau ya, kita yang sudah punya anak istri berusaha mencukupi, menafkahi siapa? Keluarga, dari kelebihan yang Allah berikan pada kita. Sesuai kemampuan. Liyunfiq du sa'atin min sa'atihi. Agar seorang itu memberikan belanja sesuai kelonggarannya. Dia cuma tukang kayu, tukang batu, gajinya berapa? Ya segitu ya semampunya. Dia cuma pedagang, ya sesuai kemampuannya. Yang terakhir, apa masih ada lainnya? Wala tarfa'a saq ala ahlik wa akhfihim billah azza wa jalla. Wala tarfa', jangan engkau mengangkat asaq, tongkatmu, ala ahlik, kepada keluargamu. Iya. Wa akhfihim, wa akhifhum fillah, dan ingatkanlah mereka terhadap Allah azza wa jalla. Maksudnya jangan engkau mengangkat tongkat. Di sini tidak boleh engkau memukul dengan tongkatmu. Sekalipun dalam riwayat Nabi memerintahkan menggantungkan cemeti di mana? Dalam riwayat Ibnu Abbas, amaron Nabi anan nabiy amara bi ta'liqis saut fil bait. Dalam riwayat Ibnu Abbas bahwasanya Nabi memerintahkan untuk menggantung apa? Cemeti di mana? Di rumah. Jangan angkat tongkatmu. dan takut-takutilah istri dan anakmu dengan siksanya Allah. Kalau kamu melanggar dosanya ini, kalau kamu keluar rumah membuka aurat, ancamannya ini. Ingatkan, jangan lemah. Itu nasihat berharga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun mendidik, jangan menggunakan tadi pukulan yang tidak mendidik. Cukup menakut-nakuti. Seperti itu untuk apa fungsinya? Asalnya untuk apa? Untuk nyabet, kan gitu ya. Itu kalau masih bisa dengan cara tanpa disabet, ya cukup pakai apa? Omongan, sampaikan dengan lisan. Sekalipun sudah dididik, kok tidak mampu dengan lisan, dengan hajar, gitu? Dengan tidur saling membelakangi, kan begitu. Atau dipukul itu pun bukan wajah. Itu pun tidak melukai. Maksudnya ingatkan sesuai dengan keadaannya. Barakallahu fikum. Itulah 9 wasiat yang disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu dari wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat apa yang kita kaji dan kita baca. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.